Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-20 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, barakallahu fikum. Kita mulai. Ad-Darsul Ashrun. Pelajaran yang ke-20. Al-Abu. Kam suratan hafizta ya Bashiru? Berapa surat yang engkau hafal wahai Bashir? Hafidtu suratan wahida. Aku hafal satu surat. Atau aku telah hafal satu surat. Wakam suratan hafidta ya Umaru. Dan berapa surat yang telah engkau hafal wahai Umar? Ana hafidtu surataini. Aku telah hafal dua surat. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidani. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidani. Wahai bapakku, hari ini telah datang dua guru yang baru. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Salah satu dari keduanya adalah guru fikih dan yang lainnya adalah guru hadis. Salah satu dari keduanya adalah guru fikih dan yang lainnya adalah guru hadis. Ya abati, qara'tul yauma kalimataini jadi dataini fi hadal kitabi. Ya abati, qara'tul yauma kalimataini jadi dataini fi hadal kitabi. Wahai bapakku, hari ini aku telah membaca dua kata baru pada kitab ini. Wahai bapakku, hari ini aku telah membaca dua buah kata, kalimat. Dua buah kata baru pada dari kitab ini. Mahuma. Mahuma. Apa dua kata tersebut? Apa dua kata tersebut? Humal mustu wal mikhoddatu. Keduanya yaitu kata mustu dan kata mikhodda. Keduanya kata mustu dan kata mikhodda. A'arafta ma'nahuma. A'arafta ma'nahuma. Apakah engkau mengerti arti keduanya? Apakah engkau mengerti arti keduanya? Naam, sa'altul mudarrisa fasyaraha li ma'nahuma. Naam, sa'altul mudarrisa fasyaraha li ma'nahuma. Benar, aku telah bertanya kepada Pak Guru dan beliau menjelaskan kepadaku arti kedua kata tersebut. Benar, aku telah bertanya kepada Pak Guru dan beliau telah menjelaskan arti kedua kata tersebut. Naam, apa artinya? Al-mustu, sisir. Sisir rambut. Al-mikhodatu artinya bantal. Anal ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an. Anal ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an. Saya sekarang pergi ke pasar. Apakah kalian butuh apakah kalian ingin sesuatu? Saya sekarang pergi ke pasar. Apakah kalian butuh sesuatu? Uridu daftaran. Uridu daftaran. Aku ingin buku tulis. Aku ingin buku tulis. Indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Aku memiliki dua buku tulis dan aku ingin dua buku tulis lainnya. Aku memiliki dua buku tulis dan aku ingin dua buku tulis lainnya. Indi milafani sogironi wa uridu milafaini kabiroini. Indi milafani sogironi wa uridu milafaini kabiroini. Aku memiliki dua map kecil, dan aku ingin dua map yang besar. Aku memiliki dua map kecil dan aku ingin dua map yang besar. Min aina laka hadal qalamul jamilu dhul launaini ya Bashiru. Min aina laka hadal qalamul jamilu dhul launaini ya Bashiru. Dari mana engkau mendapatkan pena yang bagus ini yang memiliki dua warna, wahai Bashir? Dari mana engkau memiliki pena yang bagus yang memiliki dua warna, wahai Bashir? Ishtaraituhu. Ishtaraituhu. Aku telah membelinya. Aku telah membelinya. Bikam ishtaraituhu. Bikam ishtaraituhu. Dengan berapa harga engkau membelinya? Dengan berapa harga engkau membelinya? Ishtaraituhu birialaini. Ishtaraituhu birialaini. Aku membelinya dengan 2 rial. Aku membelinya dengan 2 rial. Nah, barakallahu fikum. Pada percakapan ini ada banyak kosakata baru tentang musanna. Kosakata barunya tentang bentuk musanna, bentuk dua. Nah, isim itu kalau ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, ada bentuk musanna itu bentuk dua, ada bentuk jamak. Bentuk jamak itu meliputi jamak mutakar salim, jamak muana salim, dan jamak taksir. Nah ini kita di sini mendapati banyak isim musanna, ya, isim yang menunjukkan dua. Madalla ala isnaini au isnataini bisyada alif wa nun au ya dan nun fi akhirih. Isim yang menunjukkan dua untuk mudzakkar atau muannas dengan adanya tambahan alif dan nun di akhirnya. Nah, itu pengertian sederhananya. Barakallahu fikum. Isim musanna itu cara membuatnya dari isim mufrad ditambahkan di belakangnya apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Kitabun menjadi kitabani atau kitabaini. Qalamun, qalamani atau qalamaini. Nam, saburatun menjadi apa? Saburatani atau saburataini. Nam. Alif dipakai ketika marfu, ketika rafa. Ja'a kitabani. Ya. Kalau mansub dan majrur apa tandanya? Ya, menjadi ra'aitu kitabaini, marartu bi kitabaini. Berarti alif itu untuk ketika marfu seperti sebagai fa'il. Ja'a qalamani. Kemudian ya itu ketika mansub seperti ketika menjadi objek maf'ul bihi atau ketika ada huruf jar menjadi majrur. Naam. Ishtaraitu qalamaini atau marartu bi qalamaini. Itu ya. Bisa membedakan? Kalau mansub dari suburataini ini mansub lah. Ya, kalau mansub pakainya ya, majrur pakainya ya. Kalau marfu pakainya alif. Kalau nun itu enggak pengaruh, itu sekedar pengganti dari tanwin. Nun di belakang ada nun kan? Itu pengganti dari tanwin. Harokat nun selalu kasro. Enggak boleh fathah. Kalau fathah nanti bisa ketukar dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim nunnya fathah. Nah. Nun itu seperti tanwin. Ketika mudhof hilang. Contoh misalkan isim mufrad ya. Kitabun ditambah Muhammad. Kitab di mudhofan kepada Muhammad menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Tanwinnya hilang kan? Tanwin pada kitabun hilang. Kitabu Muhammadin. Sama kitabani Muhammadun di mudhofkan menjadi apa? Kitaba Muhammadin. Nunnya hilang. Kitaba Muhammadin. Ra'aitu kitabai Muhammadin. Marartu bi kitabai Muhammadin. Nah, jadi ketika marfu mengucapnya raaitu kitabah Muhammadin. Kitabah ada alif di situ. Kalau terdengar dalam pendengaran seperti fathah kan? Kok kenapa fathah? Ja'a kitabah Muhammadin itu bukan fathah, itu ada alif. Ja'a kitabah Muhammadin. Raaitu kitabai Muhammadin. Marartu bi kitabai Muhammadin. Nah, bisa dipahami ini? Nah, kalau sudah bisa dipahami, ketika masuk dalam bacaan harus dihayati. Ketika masuk dalam bacaan harus mengerti ini kenapa kasroh, kenapa ya, kenapa alif. Nah, berkaitan dengan tadi kedudukan. Kalau alif marfu, kalau ya majrur atau mansub. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Mau diulang bacaan apa masuk ke tamarin? Kalau ngulang bacaan antum baca bergantian. Ya, coba diulang. Boleh mengulang. Pergantian sekitar 5 baris kurang lebih. Kam suratan hafidta ya Basiru? Hafidtu suratan wahidatan. Langsung diartikan. Satu baris diartikan. Kam suratan hafidta ya Basiru? Berapa surat yang kau hafal wahai Basir? Hafidtu suratan wahidatan. Aku menghafal satu surat. Wa kam suratan hafidta ya Umaru? Dan berapa surat yang telah engkau hafal wahai Umar? Terus sekalian tiga baris, tiga atau lima ditambah. Ana hafidtu suratain. Saya telah menghafal dua surat. Ya abati, wahai bapakku. Ja'al yawma mudarrisani jadidani. Datang pada hari ini dua orang bapak guru yang baru. Orangnya enggak usah diartikan. Datang hari ini dua guru baru atau dua bapak guru baru. Datang hari ini dua bapak guru baru. Ya. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Salah satu dari keduanya guru fikih dan yang lainnya guru hadis. 6. Satu lagi. Ya abati, wahai bapakku, qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Aku telah membaca pada hari ini dua kalimat yang baru. Jangan kalimat, dua kata. Dua kata yang baru dari kitab ini. 6. Ahsantum, ganti. Ma huma, apa keduanya? Apa kedua kata tersebut? Apa kedua kata tersebut? Huma al-mushtu wal-mikhaddatu. Al-mushtu, al-mushtu wal-mikhaddatu. Al-mushtu wal-mikhaddatu. A'rafta ma'na huma. Apakah engkau telah mengetahui kedua maknanya? Naam, sa'altul mudarisa fasyaraha li ma'nahuma. Benar, aku telah menanyakan kepada guru, maka ia menjelaskan kepadaku makna keduanya. Anal ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an. Saya sekarang akan pergi ke pasar. Apakah kalian ingin menginginkan sesuatu? Naam, hasab, santa, ganti. Anal ana adhabu ila suki aturiduna syai'an. Saya sekarang akan pergi ke pasar. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Uridu daftaron. Saya menginginkan buku. Indi daftaroni wa uridu daftaroini akhoroini. Saya memiliki dua buku dan saya menginginkan dua buku lainnya. Indi milafani sogironi wa uridu milafaini kabiroini. Saya memiliki dua map kecil dan saya menginginkan dua map yang besar. Min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru. Dari mana engkau memiliki pena yang bagus ini yang memiliki dua warna wahai Bashir? Naam, hasab, cukup. Berganti. Ishtaraituhu, aku membelinya. Bikam ishtaraitahu, dengan harga berapa kamu membelinya? Ishtaraituhu biriyalaini, aku membelinya dengan harga 2 rial. Naam, ahsantum. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, silakan dibaca, diterjemahkan lalu dijawab. Kam suratan hafidtu ya hafidtu basiru hafidho basirun. Nam. Berapa surat yang dihafal Basir? Hafidho basirun suratan wahidatan. Nam, ahsanta. Artinya? Basir menghafal satu surat. Nam, kam suratan hafidho basirun. Hafidho berapa basirun surat yang hafid telah hafal? Nah, jawabannya apa tadi? Hafidho basirun suratan wahida. Atau basirun yang tidak bisa disebut lagi, langsung hafidho suratan wahidatan. Nah, kalau jawabannya hafidho suratan wahidatan, berarti fa'ilnya huwa pada hafidho, kembali ke basir yang di pertanyaan. Tapi kalau dimunculkan fa'ilnya, dibikin dohir, maka boleh juga. Bilangnya apa? Hafidho basirun suratan wahidatan. Nah, nomor 2. Kam suratan hafidho Umaru? Berapa surat yang dihafal Umar? Hafidho Umaru surataini. Artinya? Umar telah menghafal 2 surat. Nah, hafidho Umaru surataini, atau langsung hafidho surataini. Nah, boleh gitu. Nah, nomor 3. Bikam istaro basirun al-qalama. Istaro basirun biryalin. Biryalaini. Bikamnya disambung karena ada sukun bertemu sukun ya. Bikam istaro basirun al-qalama. Nah, atau kalau mau disambung lagi, Bikamistaro basirunil kolama. Ya. Istaro basirun biryalaini. Artinya? Dengan harga berapa Basir membeli pena? Jawabannya Basir membeli pena dengan 2 rial. 6. Bagusnya maful bihinya dikeluarkan ya. Tadi boleh tanpa menyebut maful bihi. Maful bihinya berarti mahduf. Tapi kalau untuk pemula bagusnya dikeluarkan. Bilangnya jawabannya istara basirun al-qalama biryalaini. Atau kalau diringkas, istara al-qalama biryalaini. Poin kedua, ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Nah, di situ ada al-marfu, al-mansub dan al-majrur. Maksudnya di situ menjelaskan tentang kedudukan dalam i'rab, dia itu marfu karena sebagai fa'il, atau mansub karena sebagai objek, di situ sebagai objek, atau majrur karena diawali oleh huruf jir. Nah, kemudian yang A itu untuk isim mufrad, yang B untuk isim musanna, yang hamzah itu A maksudnya. Isim mufrad, yang ba itu B isim musanna. Nah, kita baca dulu yang isim mufrad. Ja'al mudarrisu. Ra'aitul mudarrisa. Ra'aitul mudarrisa. Dhahabtu ilal mudarrisi. Dhahabtu ilal mudarrisi. Terlihat perbedaannya, yaitu al-mudarrisu doma, ya enggak? Al-mudarrisa fathah, al-mudarrisi kasrah. Nah, kenapa al-mudarrisu doma? Karena dia kedudukannya marfu sebagai fa'il. Kenapa al-mudarrisa fathah? Karena kedudukannya dia sebagai objek nasab, kedudukannya nasab sebagai objek. Yang al-mudarrisi majrur, nah kenapa? Karena diawali oleh huruf jar, kedudukannya majrur. Nah, kalau di i'rab yang lengkap kita ucap ja'a fi'il madi al-mudarrisu fa'ilun marfu'un. Nah, itu ngucapnya ja'a fi'il madi al-mudarrisu fa'ilun marfu'un. Terus baru disebutkan tanda rafa'nya dhamma. Al-mudarrisa maf'ulun bihi mansubun. Lalu sebutan lagi tanda nasabnya fathah. Al-mudarrisi majrurun alamatu jarihi kasrah. Nah, sekarang yang B, yang isim mutsanna. Ja'al mudarrisani. Ja'al mudarrisani. Telah datang dua guru. Telah datang dua guru. Ra'aitul mudarrisaini. Ra'aitul mudarrisaini. Aku melihat dua guru. Aku melihat dua guru. Dhahabtu ilal mudarrisaini. Dhahabtu ilal mudarrisaini. Aku pergi ke dua guru. Aku pergi ke dua guru. Nah, sama ya. Yang al-mudarrisani marfu. Nah, kenapa sebagai fa'il? Marfu. Tandanya beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tandanya doma, sekarang tandanya apa? Alif. Nah, perlu enggak mengucap tandanya alif dan nun? Enggak perlu, cukup mengucap tandanya alif karena nun itu bukan tanda. Nun bisa hilang ketika mudhaf. Iya kan? Nah, sehingga kita mengucap tandanya alif, itu cukup. Ra'aitul mudarrisaini, mudarrisaini man maful bihi mansub. Tanda nasabnya ya, baru ngucap pengganti dari fathah. Kalau yang tadi ja'al mudarrisani alif sebagai apa tadi? Tanda kan? Tanda rafa, pengganti dari doma. Nah, kenapa kita ngucap pengganti? Karena harokat asal itu untuk marfu doma, untuk mansub harokat asalnya fathah, untuk majrur kasro. Ketika keluar dari harokat asal, maka dijelaskan. Jelaskan pengganti, jelaskan pengganti dari apa gitu. Penggantinya kembali ke harokat asal. Kalau marfu, maka penggantinya harokat asal itu yaitu doma. Seperti yang sekarang nih. Ja'al mudarrisani, al-mudarrisani fa'il marfu alamatu rafihi alif. Pengganti dari doma. Bahasa Arabnya niyabatan anid doma. Niyabatan anid doma ya. Niyabah itu pengganti artinya. Ra'aitul mudarrisani, mudarrisani man maful bihi mansub alamatu nasbihi iya. Niyabatan anil fathi. Dhahabtu ilal mudarrisaini, al mudarrisaini majrur bi ila, majrur karena ada ila huruf jar. Alamatu jarihi ya, niyabatan anil kasri. Nah, barakallahu fikum. Ya, poin 3 sekarang. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al musanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai isim musanna. Jawabannya menggunakan isim musanna. Contohnya di situ nomor 1, kam akhon laka, berapa saudaramu atau berapa banyak saudaramu atau berapa saudara yang engkau miliki. Nah, kalau arti secara rapat, berapa saudara yang engkau miliki. Kenapa dikasih arti itu? Supaya arti memiliki akan keluar lagi dalam jawaban. Aku memiliki, laka menjadi li berarti gitu ya. Kalau indaka menjadi indi. Nah, laka artinya memiliki, indaka juga memiliki. Pernah dijelaskan dulu perbedaannya waktu di Durusul Lugho 1 kalau enggak salah. Kalau laka berkaitan dengan perkara yang tidak bisa dipisah dengan diri seorang seperti anak, orang tua, keluarga. Gitu kan? Sehingga dikatakan aku memiliki li akhwani atau li akhun wahidun. Aku memiliki dua saudara atau seorang saudara. Tapi kalau indak berkaitan dengan perkara yang terpisah dari diri seperti kitab misalkan. Indi kitabun, aku memiliki kitab. Nah, 6. Kalau maksudnya untuk kepemilikan, untuk kitab kita katakan indi kitabun. Kalau kepada yang berkaitan dengan diri, hubungan keluarga dan seterusnya, bilangnya apa? Li akhun wahidun atau ukhtun wahidatun. Nah, kalau dibalik kurang tepat kalau mengucap indi akhun wahidun. Nah itu benernya kalau membahasakan dia lagi di sisinya, nyeritakan bukan kepemilikan. Iya, indi akhun, saya di sisi saudaraku, bukan dari sisi memberitahukan dia memiliki saudara. Nah itu ya, jadi di sini ada indak, ada laka. Kalau laka li, indak indi. Nah kalau indakum indana, kalau lakum lana, jawabannya gitu. Nah silakan dijawab. Baik, tadi yang pertama dikasih contoh. Nah kita baca kam akhon laka, berapa saudaramu? Li akhwani khabironi, li akhwani khabironi, aku memiliki dua saudara besar. Aku memiliki dua saudara. Nah itu artinya dua saudara besar itu aku memiliki dua kakak artinya. Kalau diartikan perlafat akhwani khabironi, dua saudara yang besar, tapi dalam bahasa kita aku memiliki dua kakak laki-laki. Atau li akhwani sogironi, aku memiliki dua adik. Kalau diartikan perlafat, aku memiliki dua saudara yang kecil. Gitu ya. Sebelum antum mengerti arti kepada makna apa, penyesuaian, atau harus mengerti makna lafat. Kenapa? Supaya nanti ketika mengartikan makna penyesuaian, enggak keluar dari maksud lafat. Itu ya. Kalau nanti enggak ngerti maksud lafat, artikan maksud penyesuaian, nanti bisa jauh dari apa yang dimaksud oleh kata itu. Nah, ya, barakallahu fikum. Silakan dibaca nomor 2. Kam kitaban indaka, berapa kitab yang kamu miliki? Indi kitabani, artinya saya memiliki dua kitab. Ya, santa. Makanya kitabani, karena yang kita inginkan musanna. Kalau ada pertanyaan kenapa kitabani bukan kitabaini, nah gitu kan jawabannya, karena indi itu sebagai khobar, kitabani sebagai mubtada. Kalau mubtada atau khobar itu marfu, baik mubtada atau khobar dia itu marfu, sehingga yang dipakai adalah alif bukan ya, gitu ya. Nah ya, silakan lanjut. Kan taliban jadidan ja'al yauma, berapa banyak siswa yang baru datang hari ini? Ja'al yauma talibani jadidani, telah datang hari ini dua siswa yang baru. Naam. Kam darsan bakiya fil kitabi? Fil kitabi darsani bakiya. Naam, diluruskan ya. Kam darsan baqiya fil kitabi, berapa pelajaran tersisa di kitab, atau tersisa berapa pelajaran pada kitab ini, pada kitab yang dibicarakan. Baqiya di situ fi'il, fi'il madi baqiya, wazannya fa'ila. Fa'ilnya mana baqiya? Fa'ilnya huwa, kembali ke darsan. Berapa pelajaran yang tersisa pada kitab? Nah, bentuk konteks kalimatnya di situ bukan mubtada khobar, tapi fiil dan fa'il. Ada baki, ada fiil. Fa'ilnya huwa. Sehingga dijawab tersisa di kitab, tersisa pada kitab atau pada kitab tersebut dua pelajaran. Gitu ya, tersisa pada kitab tersebut dua pelajaran. Coba tersisa apa pada kitab tersebut dua pelajaran. Dua pelajaran. Berarti fiil dulu yang keluarkan, baqiya. Baqiya fil kitabi. Baqiya fil kitabi apa? Darasaini. Sebagai fa'il, baqiya fi'il. Fa'ilnya belum ada. Baqiya fil kitabi. Baqiya fil kitabi. Fa'ilnya sekarang. Darsun. Bikin musanna. Darasani. Ya, darsani. Darsani. Baqiya fi'il. Fa'ilnya mana? Darsani. Baqiya fil kitabi darsani, atau baqiya darsani fil kitabi. Kalau jar majrur, ingat boleh di depan boleh di belakang, ya kan? Sehingga kita boleh ngucap baqiya fil kitabi darsani. Boleh juga ngucap baqiya darsani fil kitabi. Nah, kenapa dibaca darsani? Kenapa tadi? Karena sebagai fa'il. Fa'il dari baqiya. Baqiya itu fi'il madi seperti fa'ila. Wazannya fa'ila. Fa'ila. Nah, alima. Alima fa'ila kan? Nah, seperti ini juga baqiya. Ya, jadi kalau mendapati dalam kalimat rukunnya berupa fi'il fa'il, kita ucap fi'il. Kalau rukunnya mubtada' khobar, kita ucap jawabannya mubtada' khobar. Nah. Ya, nomor 5. Kam taliban kharaja minal fasli? Berapa pelajar yang keluar dari kelas? Kharaja minal fasli talibani. Artinya keluar dari kelas 2 pelajar. Nah, barakallahu fikum. Di sini konteks kalimatnya fi'il fa'il juga ya. Kam taliban kharaja minal fasli? Berapa siswa keluar dari kelas? Nah. Kharaja minal fasli talibani. Kharaja fa'ilnya di belakang talibani itu. Kharaja minal fasli talibani. Boleh dibalik. Minal fasli taruh di belakang. Kharaja talibani minal fasli. Nah, kharajanya fi'il, talibani sebagai fa'il. Sehingga pakainya alif karena fa'il ya. Fa'il itu marfu, tanda rafa'nya alif. Ya, nomor 6. Kam rojulan mata fil hadithi? Fil hadithi. Fil hadithi. Ya. Berapa laki-laki di yang, dalam hadis? Yang meninggal. Yang meninggal pada pada hadis itu peristiwa. Peristiwa berapa kejadian. Berapa laki-laki yang meninggal atau pada kecelakaan? Artinya kecelakaan aja. Kecelakaan. Nah, berapa laki-laki yang meninggal pada kecelakaan? Mata fil hadithi rojulani. Nah, mata fil hadithi rojulani. Meninggal pada kecelakaan tersebut dua laki-laki. Dua laki-laki meninggal pada kecelakaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil poin keempat apa cukup ini? Sudah mulai jam berapa tadi ya? Terus setengah jam. Mana yang tempili? Cukup apa mau tambah satu poin keempat ini? Kalau dirasa cukup, nggak masalah kita cukupan sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada berarti kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, berkaitan dengan fi'il fa'il mubtada' khobar, insya Allah apa bisa semakin mengerti kalau terus diikuti ya. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.